العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه ووفر له ولمشايخه ولمشايخنا أمين. Halaman 12. Su'al akhbirni anis sifatil mustahilatil lati la yattasifu bihal maula subhanahu wa ta'ala. Akhbirni, ceritakan olehmu kepadaku, terangkan olehmu kepadaku tentang sifat-sifat yang mustahil, yang tidak bersifat dengan sifat mustahil itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab, as-sifatul mustahilatu fi haqqillahi ta'ala. Sifat-sifat yang mustahil pada zat Allah ta'ala. Ay allati la yumkinu an yattasifa biha, yakni sifat yang tidak mungkin Allah bersifat dengannya. Hiyal adamu, yaitu satu ada, tidak ada. Wal hudusu, dua, hudus, baru adanya ada permulaan. Wal fana'u, tiga, fana, binasa, adanya bakal mati. Wal mumatsalatu lil hawadisi, dan sama dengan makhluknya. Wal ikhtiyaju li ghairihi, dan butuh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wujudu syariki, dan adanya sekutu, yakni Tuhan lain. Wal ajzu, dan lemah. Wal karahiyatu, dan terpaksa. Ay wuku'u syai'in biwairi iradatihi, yakni terjadinya sesuatu tanpa kehendak Allah. Wal jahlu, dan bodoh. Wa asbahu zalika, dan yang menyerupai yang demikian itu. Bodoh, terus mati, tuli, buta, bisu. Wa inna mastahalat tisarfuhu biha, hanyasanya mustahil Allah bersifat dengan sifat-sifat itu. Li'annaha sifatu nuqsanin, karena sifat itu adalah sifat kekurangan. Wal maula subhanahu wa ta'ala la yattasifu illa bisifatil kamali, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersifat melainkan dengan sifat-sifat yang sempurna. Jamaah sekalian, kitab kita pembahasannya dibatasi pada 13 sifat. Yang 7 tidak disebutkan oleh pengarang kitab kita. Mana tuh yang ke-14, Qadiran? Ke-15-nya muridan. Ke-15-nya aliman. Ke-16-nya aliman. Berikutnya hayyan. 17-nya hayyan. 18-nya sami'an. 19-nya basiron. 20-nya mutakalliman. Kalau kita urut, satu wujud. Satu wujud. Dua kidam. Tiga bako. 4 mukhalafatu lil hawadisi. 5 qiyamuhu binafsihi. 6 wahdaniyat, 7 wahdaniyat, 7 kudrat. Kalau mau disusun, 7 kudrat, 8 irodat, 7 kudrat, 8 irodat, 9 ilmu, 10-nya hayat, 11-nya sama, 12-nya basar, 13-nya kalam, 14-nya qadiran. Maka suka dinyanyiin sama anak kecil tuh. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi kiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu sama ilmu hayat sama sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima wujud hidam baho mukhalafatulil hawadisi kiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20 jumlahnya. Kenapa yang 13 yang ke-14 sampai 20 tidak dirincikan satu persatu? Sebab begini, yang disepakati oleh ulama antara tokoh besar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 13 untuk disebutkan. Itu sepakat antara Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi. Dua tokoh besar Ahlus Sunnah itu sepakat. Yang 13 nih, yang ke-14 sampai 20 ini tidak sepakat. Imam Ash'ari kagak mau nyebutin. Imam Al-Maturidi disuruh disebutin. Ini masalah nyebut aja ini. Kenapa Qadiran itu udah dibahas di Kudrat, muridan itu udah dibahas di Irodat, aliman itu udah dibahas di ilmu, hayyan itu udah dibahas di hayat, sami'an udah dibahas di sama, basiron di basor, mutakalliman pada sifat kalam. Kenapa? Karena kata-kata qadiran itu namanya dari 14 sampai 20 itu disebutnya sifat maknawiyah. Kalau nomor 1 namanya sifat nafsiyah. Nomor 2 sampai 6 namanya sifat salbiyah. Nomor 7 sampai 13 namanya sifat ma'ani. Nah, yang ke-14 sampai 20 namanya ma'nawiyah. Itu sifat yang dibangsakan kepada sifat ma'ani. Begitu tuh. Sifat yang dibangsakan kepada sifat ma'ani. Kenapa? Kalau kata Imam Ash'ari begini, sami'an atau qadiran itu artinya zat yang bersifat kudrat. Qadiran. Jadi kalau Tuhan itu tersifati dengan kudrat, otomatis tersifati dengan yang kuasa. Kalau Tuhan itu tersifati dengan irodat, irodat berkehendak, maka Tuhan tersifati dengan yang berkehendak. Kata-kata yang ini wujudnya kagak ada. Wujudnya kagak ada. Yang 14 sampai 20 itu enggak ada wujudnya. Enggak bisa dibuk, tapi bisa dibayangkan di dalam akal. Karenanya yang disepakati 13. Bagaimana sih bisa dibayang dengan akal? Begini, seperti botak. Botak itu kalau pengen dicari, yang namanya botak kagak bakalan ketemu. Botak, kalau ada orang umpamanya nih, dia rambutnya gundul, dikate namanya dia botak. Suruh tanya mana botaknya, suruh dipegang, di mana? Itu bukan botak, namanya pala. Botaknya mana? Kagak ketemu, tapi bisa dipahami. Pokoknya kalau rambut pala tuh kagak ada rambutnya, namanya botak. Tapi kalau mau dicari botaknya tuh enggak ada. Itu sifat yang ke-14 sampai 20. Kalau mau dicari wujudnya kagak ketemu, tapi bisa dipahami. Kalau Tuhan tuh bersifat ilmu, maha tahu, berarti kalau dia punya ilmu, namanya disifati dengan maha tahu, dengan yang mengetahui. Ada yang, kalau orang tuh pinter, maka akan tersifati yang pinter. Sebab pinter ini sifat, yang ini sebutan, yang ini hanya sebut. Jadi sifat ma'ani itu satu ungkapan tentang berdirinya sifat-sifat yang nomor 7 sampai 13 itu pada sebutan. Sebutan, kalau Qadiron maknanya Qadiron tuh yang ke-14 maknanya sifat sebutan, ungkapan tentang berdirinya kudrat terhadap Allah. Sekedar segitu. Kalau muridat maknanya satu sifat ungkapan tentang berdirinya irodat ame Allah. Itu ungkapan, ungkapan dan ungkapan. Wujudnya mah tidak ketemu. Dikata tidak ada, enggak juga. Kalau udah ada ilmu, pasti tersifati dengan yang berilmu. Yang berilmu. Kalau dikata yang berilmu, berarti ada ada sebutan yang berilmu. Itu begitu. Sebutan. Itu yang disebut sifat maknawiyah. Apa sifat maknawiyah itu? Sifat sebagai ungkapan tentang berdirinya sifat-sifat ma'ani yang nomor 7 sampai 13 itu pada zat Allah. Kalau qadirat berarti berdirinya, sebagai ungkapan tentang berdirinya sifat kudrat ama Allah. Kalau mutakalliman 20 itu berdirinya sifat kalam ama Allah. Itu enggak disebutin. Sebab begini, namanya lazim malzum, otomatis. Kalau zat itu bersifat kudrat, maka otomatis tersifati dengan qadiron. Begitu tuh. Hanya begitu. Itu yang kemudian menjadi 20. Jadi sifat maknawiyah itu barangnya tidak maujud, tidak ditemukan pada kenyataan, tapi bisa difahami. Itu namanya sifat maknawiyah. Kalau dikata kaunuhu qadiron, kalau dikata qadiron mananya zat yang bersifat kudrat. Itu aja. Maka itu yang menjadi 20 dari sifat-sifat itu. Nah, yang ini nih, 20 inilah nih yang sifat-sifat wajib Allah. Dengan ini selesai. Sifat-sifat wajib Allah itu selesai. Dengan kita membahas sifat ma'ani dan maknawiyah, otomatis itu udah ada pada kudrat, karena nanti akan ada qadiran. Kalau irodat ada muridan, kalau sama ada sami'an. Itu begitu. Jadi yang namanya kudrat, qadiran, berdirinya sifat kudrat pada zat Allah. Kalau mutakalliman, berdirinya sifat kalam pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini 20 nih kumpulnya pada kalimat la ilaha illallah. Tuh 20. Arti la ilaha illallah itu arti letternya tiada Tuhan selain Allah. Tapi bukan begitu. Maknanya tidak ada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Ilah itu maknanya Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Tuhan itu ciri besarnya dua. Itu kalau ngomong Tuhan. Pertama namanya itu istighna. Kedua namanya iftiqar. Apa tuh istighna? Pertama kalau dikata Tuhan, maknanya tidak butuh kepada yang lain. Itu arti istighna. Tidak butuh kepada yang lain. Kalau iftikor maknanya yang selain Tuhan itu butuh kepada Tuhan. Itu ciri gampangnya Tuhan. Jadi makna la ilaha illallah itu kalau mau dipanjang makna yang sebenar-benarnya artinya begini. Kalau yang di pasar itu maya arti biasa, sederhana, letter le, apa adanya. Makna yang sesungguhnya la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang tidak butuh kepada yang lain. Justru yang lainnya butuh kepadanya kecuali hanya Allah. Itu arti yang sebenarnya. La ilaha illallah itu tiada Tuhan yang butuh kepada, yang tidak butuh kepada yang lainnya, justru yang lainnya butuh kepadanya kecuali Allah. Allah Tuhan yang tidak butuh sama yang lain, justru yang lain semua-muanya butuh kepada Allah. Itu Tuhan. Jadi kalau dikata Tuhan, ya Allah. Kalau dikata Allah, ya Tuhan. Itu begitu. Nah, kalau kita ngomong tidak butuh kepada yang lainnya, itu otomatis Tuhan bersifat wujud. Satu, itu pada ciri pertama Tuhan. Wujudnya Allah tidak butuh kepada zat lain. Tidak seperti kita. Kalau wujudnya kita butuh sama Allah. Tuh. Allah mah bersifat wujud. Tuh wujud itu adanya pada ulasan pertama definisi Tuhan. Artinya tidak butuh kepada yang. Kalau dikata tidak butuh, satu, otomatis bersifat wujud. Dua, otomatis bersifat bako. Tuh, yang masuk pada Tuhan tuh. Gitu. Tiga, bersifat wujud. Kidam, dua kidam gitu. Tiga, bako. Otomatis kekal. Kekalnya Tuhan tidak butuh kepada yang lain. Tidak seperti surga. Kekalnya surga karena di kekalkan. Ah, apa siapa? Allah. Tuh, namanya butuh tuh. Kalau Tuhan mah otomatis bersifat baka. Kemudian Tuhan itu mukhalafalin. Otomatis kalau adanya tidak terikat oleh ruang waktu. Gitu tuh. Adanya dari dulu sudah ada, sampai nanti terus ada. Yang kayak-kayak begitu mesti berbeda dengan makhluknya. Kalau berbeda dengan makhluknya berarti berdiri sendiri. Tuh lima. Udah masuk pada bahasan pertama. Kemudian kalau dikata tidak butuh kepada yang lainnya, Tuhan itu bersifat dengan sama, mendengar. Kalau kita mendengarnya butuh alat yang namanya kita. Kalau Allah tidak, itu dari tidak butuh tuh. Kemudian basar, melihat. Itu Allah tidak butuh sama yang lainnya. Kalau kita melihatnya pakai apa ya? Kemudian kalam. Kalau kita ngomongnya pakai apa? Pakai mulut, pakai lidah. Udah berapa tuh sifat wajib yang masuk pada bagian pertama tuh? Udah berapa? Udah? 8. Kemudian kalau sama basor kalam, sami'an basiron mutakalima. Udah berapa tuh? 11. Otomatis kalau 11 ini masuk, yang mustahil 11 juga. Lawanan yang tadi udah 22. Pada bahasan arti Tuhan yang pertama, yaitu tidak butuh kepada yang lain. Kedua, justru yang lainnya butuh kepadanya. Kalau dikatakan yang lainnya butuh kepadanya, melazimkan otomatis Tuhan itu mesti esa. Kita butuh kepada keesaan Allah. Butuh tuh kita. Kalau Tuhan dua, susah nyembahnya. Apalagi tiga, repot. Nyembah ini yang ono marah, Tuhan ono. Tuhan anak, kata babanya. Kan gue yang ngadain tuh anak. Begitu tuh. Tuh begitu. Kata bininya juga begitu tuh. Tuhan mah. Jadi orang tuh butuh mesti Tuhan itu satu. Yang mimpin itu satu. Yang nyopir mobil tuh satu. Kalau yang nyopir dua, repot. Nabrak gak? Alam begitu. Jadi kita tuh butuh kewahdaniat. Artinya Allah tuh pasti bersifat wahdaniat. Yang masuk kepada butuh kepada yang lainnya, kita tuh butuh kepada wahdaniatnya Allah. Kedua, kita butuh kepada kudrat. Butuh tuh kepada kekuasaan. Kita ada nih karena Allah bersifat kudrat. Enggak mungkin kita begini kalau Allah enggak bersifat kudrat. Namanya kita butuh tuh sama kudrat. Butuh sama irodat. Terus butuh juga sama ilmu. Kalau Tuhan bodoh masih nyitain kita kayak begini orang bodoh. Kan begitu. Butuh tuh sama ilmu. Enggak mungkin yang nyitain kita orang mati, hayat. Mesti yang nyiptain kita nih hidup, punya pengetahuan, punya keinginan, dan punya kemampuan. Begitu enggak? Nah itu butuh tuh apa itu tuh. Begitu tuh. Udah lima dah tuh. Butuh tuh sama itu. Butuh sama keesaan Allah. Butuh kepada kudrat Allah. Butuh kepada irodat. Butuh kepada ilmu, butuh kepada hayat, butuh kepada qadiran, muridan, aliman, hayat. Berapa dah tu? Berapa tu? 9. Maka 9 ditambah 11. Itu pada lafad ilah tu. Tuhan tu sifatnya begitu. Makanya lafaz la ilaha illallah itu gerbang utama masuk Islam. Karena memang singkatnya begitu. Panjangnya harus ngaji sifat 20. Tuh panjangnya. Kalau sifat-sifat Nabi tuh nanti nih di depan. Itu pada Muhammadur Rasulullah itu ada 9 sifat. Maka jumlah yang ada pada lafaz la ilaha illallah 41 sifat. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. 41, maka 41 tambah 9, maka namanya asyhadu alla ilaha illallah, namanya aji kalimusodo. Kalau pengen nonton wayang tuh harus masuk ke gerbang dulu dengan bayar membaca aji. Itu harus lewat gerbang itu kalau mau masuk Islam. Begitu tuh. Harus begitu. Itu gerbangnya begitu, dalamnya luas. Kenapa enggak orang masuk Islam diajarin wujud gambar kok lama masuk Islamnya? Puyeng. Begitu tuh. Nanti kagak jadi masuk Islam. Yang Islam juga jadi kagak Islam. Itu dulu gerbang utama masuk Islam. Maka orang Sunda bilang namanya lawang saketeng. Namanya pintu syahadaten. Kalau pengen nonton debus Sultan Maulana Hasanuddin harus melewati lawang saketeng. Namanya pintu syahadaten. Harus membaca dua kalimat syahadat. Itu baru Islam orang. Itu gerbang utama untuk Islam. Dijabar-jabarinnya panjang. Itu begitu maknanya. Nah inilah sifat-sifat wajib. Nah kita kembali sifat mustahil. Ada yang nanya sama kita, tolong ceritain sifat-sifat mustahil Allah. Kalau ada yang nanya, kita harus jawab kayak yang di bawah. Sifat mustahil Allah itu lawanan sifat wajib. Kalau yang wajib wujud, lawanannya Adam tidak. Ini tidak ada nih sifat kita ini resminya tidak ada. Baru kemudian kita hudusan ada. Setelah ada nih kita bakal mati. Tuh semuanya sifat kita tuh. Hati Nabi Isa gitu. Semuanya tuh. Kalau kemudian kita namanya mumasalah lil hawadisi, artinya mumasalah sama yang namanya manusia memiliki kesam. Biar dia pinter kaya apa, kalau enggak makan melap. Enggak, wong dia mau pinter kagak lapar kagak. Manusia mau sama. Biar nabi. Kalau enggak makan, ya lapar. Itu mau masalah lil hawadis itu sifat dasar manusia. Ada kesamaan. Biar masalah kuantitasnya berbeda-beda, sama manusia. Manusia mah ada kesamaan. Kalau Nabi mati berarti kita bakal mati. Iya begitu. Itu namanya mau masalah manusia mah. Enggak ada yang tinggi, enggak ada. Kaga raja, kaga rakyat, kaga saudagar, kaga buruh, sama aja. Kata Nabi, anasu suwaisiyatun ka'asnanil musti. Manusia itu sama. Kaga ada yang beda, kayak gigi sisir. Sisir tuh panjang pendek gak sih? Enggak, sama. Yang membedain itu bukan karena Arab non Arab, bukan Habib non Habib, bukan ningrat darah biru apa darah merah, bukan. Yang membedakan takwa itu aja. Yang membedakan itu berupaya dekat dengan Tuhan. Manusia watak dasarnya sama. itu manusia. Karena itu Rasul itu yang diutus oleh Allah dari bangsa manusia. Biar nyontonya gampang. Wong manusia. Lah kalau Rasulnya dari malaikat, kan kita bisa berdalih sama Tuhan. Wajar dia ibadahnya tinggi. Wong kagak makan kayak kita. Kagak makan nasi. Wong kagak mie aus kayak kita. Kagak tidur malaikat. Gimana kita ngikutin dia? Tapi kalau kita disuruh nyontoh manusia, itu gampang. Kalau kata Nabi bahwa dia itu bisa, dia sholat sampai kayak gitu, kita bisa kalau mau. Itu aja. Kalau mau. Bisa kita nyontohnya sama manusia. Susah kalau kita nyontohnya enggak sama manusia, repot. Makanya Rasul itu manusia. Biar kita ngikutinnya mudah. Gampang kita. Tuh. Kemudian wal ihtiyaju li ghairihi, butuh kepada yang lain, lawanan qiyamuhu. Itu yang namanya butuh tuh sifat dasar manusia. Enggak ada yang kaya manusia. Semuanya manusia tuh mau dari yang namanya Abu Rijal Bakri ke sama kawan kita ke yang tukang bakri keliling, tetap sama ihtiyaj, butuh. Butuh tuh orang kaya itu butuh sama Allah suruh nyiptain orang miskin. Orang kaya kalau dia minta sama Allah, ya Allah ciptain orang kaya semuanya, bangkrut dia punya perusahaan, copot atau berjalan wakri ngerjain sendiri di pos kerja, oh gua aja dari pembantu dari karyawan kaya lah semuanya. Tuh orang kaya tuh butuh sama Allah supaya nyiptain orang miskin. Nah orang miskin juga butuh sama Allah supaya nyiptain orang. Iya, sama-sama manusia mau butuh. Manusia enggak ada yang namanya gua mau udah bisa mandiri, kagak ada ceritanya mandiri. Semua orang itu bergantung sama orang lain, itu manusia. Ngerepotin, itu watak dasar manusia, ngerep. Gua ogah ngerepotin, kagak ada ceritanya, manusia kagak ngerepotin. Semuanya manusia ngerepotin. Itu manusia, emang dasarnya begitu. Itu manusia. Tuh, ihtiyaj. Itu kita tuh punyanya. Tuhan gak ada tuh butuh tuh. Kita butuh sama rahmat Allah. Kita butuh sama kurnia Allah. Kita butuh sama kasih sayang Allah sama orang. Supaya orang tuh sayang sama kita. Orang tua kita sayang sama kita. Karena Allah kasih. Kita butuh. Watak dasar kita itu butuh. Dasar Tuhan itu kaya. Itu begitu. Jadi kata orang, dia kaya. Enggak juga. Dia masih butuh karyawan. Butuh ningkatin dia punya perusahaan. Masih butuh tuh, masih butuh, masih butuh. Tuh mananya miskin. Miskin. Kalau masih butuh. Kalau dua, gua kagak butuh. Tuh baru kaya. Gitu, kagak ada ceritanya. Gitu, orang yang kaya. Tuh, dia bakal jadi presiden. Masih butuh. Itu menunjukkan masih? Masih miskin. Semua orang tuh namanya zatinya itu fakir. Nabi Isa butuh Allah. Semuanya itu yang namanya manusia butuh. Kemudian wa wujudu syariki, adanya Tuhan lain itu mustahil. Sekutu. Kalau kita mah perlu sekutu, perlu ada orang lain. Itu disebutnya manusia tuh makhluk sosial. Bukan so untung. Itu manusia. Karena manusia tuh perlu berserikat. Kalau manusia mah enggak bisa berdiri sendiri. Maka perlu orang lain. Enggak bisa presiden berdiri, enggak bisa. Gitu tuh. Semuanya butuh sekutu, butuh bekerja sama. Itu manusia. Enggak bisa sendiri-sendiri. Ini jalan masing-masing. Enggak jadi. Begitu tuh, kagak jadi. Harus sama-sama dan kerja kompak. Itulah manusia. Butuh. Kemudian lagi al-ajzu lemah, itu Tuhan mustahil, itu sifat dasar kita. Kita tuh tidak berdaya. Kalaupun kita punya kemampuan, karena Allah kasih kudrat lokal, kasih kemampuan. Kita enggak punya kemampuan apa-apa. Enggak punya kemampuan apa-apa. Kemudian karohiyat, terpaksa. Lawanan irodat. Tuhanmu kagak terpaksa. Tuhan yang terpaksa tuh kita. Tuhanmu kagak terpaksa. Lutfi nangis-nangis doa, ya Allah kasih duit, ya Allah duit. Kagak kasihan juga Tuhan. Kagak terpaksa duit. Ini doanya udah kayak begini banget nih. Gue kasihan lah, gue kasih. Kagak. Tuhan kagak terpaksa. Dia punya penentu. Tuhan. Kagak ada yang maksa buat Tuhan. Enggak, wih kasihannya nih doa udah kencang banget. Sampai nangis-nangis. Bukan dari mata, sampai dari kuping. Kagak juga jadi kasihan setuah. Kagak jadi kasihan. Dari mana tuh? Kagak jadi kasihan. Tuh contohnya tuh, pemilu kemarin tuh. SBY tuh, kan pasangannya banyak tuh. SBY pasangan Budiono. Gitu tuh. Kemudian itu Megawati sama itu tuh Prabowo tuh. Yusuf Kala sama Wiranto tuh. Tuh masing-masing doa enggak jadi presiden? Doa. Baca Yasin enggak tuh Prabowo? Lah baca Yasin. Nyambat Kiai enggak? Kiai juga. Begitu tuh. Itu si itu Yusuf Kala begitu enggak? Iya. Jadi kata Tuhan juga kasihan, tiga aja presidennya dah. Kagak. Tuhan kagak jadi terpaksa dengan begitu. Apa yang dipilih sama dia, dia yang jadi. Itu Tuhan. Kalau kita terpaksa. Kita gak punya pilihan. Itu kita. Karena itu mestinya kita harus ngikutin pilihan Tuhan. Kita tuh terpaksa. Berapa banyak kita punya planning, kagak gol-gol. Itulah, karena kita memang begitu. Terpaksa. Kita tergagahi ada yang tuh, begitu. Itu watak dasar manusia. Begitu tuh. Wal jahlu bodoh. Itu Tuhan mustahil sampai kagak tahu. Itu bodoh tuh sifat kita. Itu bodoh, itu kita. Kalau kemudian kita jadi pinter karena Allah kasih ilmu, karena itu kalau dikasih ilmu suruh bersyukur. Bisa aja dicabut sama Tuhan dikasih orang lain, bisa nggak? Bisa jadi bodoh. Tuh gitu, tuh kayak Mirza Ghulam Ahmad, pinter kagak syukur, dicabut ilmunya, ngaku nabi. Tuh begitu, tuh kayak begitu. Yang kayak-kayak begitu. Ini namanya sesuatu yang mustahil. Kenapa ini mustahil sama Tuhan? Karena Tuhan itu sifatnya sempurna. Kalau sifat manusia serba kekurangan. Perlu ada yang menyempurnakan. Sesudah kita ngaji sifat ini nih. Sifat 20 yang wajib nih. Kita udah ngaji wujud kidambako. Wujud kidambako sampai mutakaliman tuh. Apa yang mesti keluar dari keyakinan kita tentang sifat wajib Allah yang ada 20 tuh? Sebetulnya, Bapak Ibu sekalian, sifat-sifat Allah nih yang 20 yang wajib ini mempunyai pancaran cahaya. Mempunyai pancaran cahaya ruhani di dalam jiwa setiap muslim yang meyakini. Sifat 20 ini wujud kidambako ini ada nurnya. Ada cahayanya. Cahaya yang menembus pada jiwa seorang muslim yang beriman dengan sifat 20. Pancaran cahaya ini bukan karena tahu doang, bukan karena tahu, wujud kidam bako. Bukan itu. Apalagi wujud kidam bako hayam mudut teboga rokok. Mudut teboga. Bukan itu. Bukan. Bukan karena bukan. Tapi pancaran cahaya ini nih orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud kidam bako sampai mutakal. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang alim, argumentasinya hebat, gelarnya tinggi, tapi hatinya tertutup. Kagak paham tentang Tuhan. Itu banyak enggak? Banyak orang. Bukan juga karena dia mempelajari doang, bukan. Tapi karena dia meyakini, menanamkan di dalam kalbunya tentang wujud kidam bako sebagai sifat Tuhan. Ini. Karena itu sifat-sifat Allah yang telah kita pelajari ini semuanya nih, jangan sampai sebatas kita wujud artinya ada, lawanannya Adam artinya tidak ada. Bukan begitu. Tapi sifat-sifat Allah nih yang wujud kita bako segala macam nih harus menelurkan sifat-sifat baik pada pribadi muslim. Sifat-sifat Allah ini menelurkan akhlak-akhlak mulia di dalam pribadi muslim yang yakin, bukan yang tahu. Ya, yang yakin, sehingga dalam dirinya muncul sifat-sifat yang mulia. Dari mana? Betapa tidak ketika kita menyadari bahwa sifat dasar kita tidak ada, kemudian kita ada. Jadi kita hidupnya itu tidak pernah di dalam kamus muslim tuh ada namanya pesimis, apalagi frustasi. Kagak ada cerita di dalam kamus seorang muslim yang yakin sama sifat Allah ini, kagak begitu tuh. Sebab seorang muslim yang yakin memiliki Tuhan yang punya sifat luar biasa, wujud kidam bako sampai mutakalliman, dia hidupnya itu amat sangat gembira banget. Girang yang amat sangat luar biasa. Punya Tuhan sifatnya kayak itu. Wujud kidam bako. Girangnya alhamdulillah. Alhamdulillah punya Tuhan bersifat wujud. Sehingga kita jadi ada. Punya Tuhan bersifat kidam. Jadi kita muncul di dunia. Itu begitu. Punya sifat yang bersifat bako. Kita biar sengsara di dunia kagak lama. Itu begitu. Sehingga kita nih akan muncul girang yang luar biasa. Karena memiliki Tuhan yang mengadakan kita dari dulunya. Tidak ada. Dia menyadari bahwa dirinya itu lemah, namun memiliki Tuhan yang bersifat kudrat. Apa saja dia bisa. Biar saya orang rendahan, Tuhan bisa mengangkat derajat menjadi tinggi. Tuh begitu tuh. Yang disebut golden wa yang orang tuh siapa itu? Iya begitu. Itu begitu. Karena yakinnya tuh emang teguh. Ya. Kalau gak ada teguh susah. Itu yakin bahwa kita ini bodoh. Tapi punya Tuhan pinter. Bisa minterin kita biar orang tua kita orang. Tuhan itu kaya. Biar orang tua miskin bisa membuat kita. Tuh muslim. Nggak ada ceritanya kamus pesimis di dalam hidup muslim yang sudah yakin punya Tuhan sifatnya kayak begitu. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi. biar kita banyak dosa. Tuhan berbeda sama makhluknya. Kalau kita banyak salahnya pasti dibenci, tapi Tuhan terus kasih kurnia sama kita, kasih kebaikan banyak. Biar kita banyak salahnya, tapi Tuhan masih kasih kita sehat, masih kita rezeki, kerja kita di kantor dipercaya. Biar kita korupsi belum ketahuan, ditutup. Karena Tuhan tuh mulia, hebat. Begitu tuh, sama Sitrul Jamil, sama tirai Tuhan yang amat sangat indah. Coba kalau dimunculin, sudah berapa kita ninggalin sholat dari umur 15 tahun. Satu kali sholat satu bisul aja, berapa bisul kira-kira di wajah kita? Coba cerita. Kagak ada teman kita sekolah juga gak mau tuh guru, kita jadi muridnya. Benar gak? Tuh Tuhan tutup tuh. Tuh kita beruntung punya Tuhan, kagak buka kekurangan-kekurangan kita. Kita dibantu sama dia. Begitu biar kita tidur tuh, kagak baca doa, habis nonton televisi tidur-tidur aja. Begitu tuh. Tapi Tuhan jagain tuh, kita punya telinga kagak dimasukin semut, kita punya mulut nama gede banget kecuali gak masuk. Tuh Tuhan tuh jaga tuh. Kita harus bersyukur. Maka muslim tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Begitu hebatnya Tuhan, luar biasa. Karenanya hidupnya penuh kebanggaan. Sekali muslim tetap muslim, tidak akan menjadi Ahmadiyah. Kenapa? Karena begitu. Karena dia tidak punya tuh wujud kita makom. Makanya saya tidak setuju Ahmadiyah dibubarin. Kagak setuju. Kagak saya. Begitu biarin. Ahmadiyah tuh kagak setuju saya sama kawan-kawan kita dari FPI revolusi. Kagak. Kuncinya bukan ngurusin tikus, tikus kita matiin, besok ada tikus baru. Kunci kita adalah menjaga tanaman padi kita. Muslim itu urusin rumah tangga anak-anaknya supaya ngerti akidah Islam. Dagangan dia kagak laku kalau muslim tuh ngaji. Kalau muslim tuh bener kagak laku. Biar muncul aliran api aja kagak laku. Kenapa dia mau beli? Tuh yang beli muslim bodoh. Itu yang beli. Jadi kita enggak usah ngurusin tikus karena kita tidak diberikan kemampuan untuk mengendalikan kalbu orang-orang yang benci sama Islam. Kagak bisa. Kita tidak bisa mengendalikan kalbu orang yang benci sama kita. Kita kerja di kantor A, dimusuhin sama si Udin. Kalau begitu gua pergi aja dah pindah kantor. Entar si Ucok musuhnya. Gua ganti aja dah, entar si Mamat. Begitu terus sampai kapan? Kita tidak bisa mengendalikan hati orang yang benci sama kita. Tapi kita bisa mengendalikan hati kita. Itu bisa. Kita pergi bakal begitu juga, kenapa tidak didalami? Jalanin aja dah tuh hidup. Kenapa kita Ahmadiyah bubar, akan muncul lagi Ahmadiyah baru dengan nama apa? Orang lain lagi ngaku jadi nabi, akan muncul lagi. Sampai kapan ngurusin dia? Anak bini kita gak tahu dia bener apa gak akidahnya. Sampai kapan? Kita gak akan beres. Biarin. Emang dari dulu orang yang benci sama Islam itu banyak, tapi kita harus jaga. Kita sih masih untung, masih ada majlis taklim. Itu anak cucu kita. Apakah dia bakal kaya kita? Belum tentu kalau kita gak tanamin akidah sama anak istri kita. Begitu. Gak perlu urusin yang kayak begitu, capek. Urusin keluarga kita yang kita mampu. Itu yang disuruh. Enggak boleh kita doang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, namanya nyoret Quran. Wahai orang beriman, jaga dirimu. Bukan begitu, anak binimu supaya Islamnya benar. Kewajiban kita nyuruh istri kita ngaji, itu kewajiban kita. Oi, untungnya istri kita kagak disuruh udah ngaji. Alhamdulillah. Ya Allah. Itu kewajiban kita. Kewajiban kita nyuruh dia tuh. Sebab surganya kepala rumah tangga tuh di tangan anak bini. Kalau dia kagak benar, masuk neraka. Biar dia sujudnya lama, jidatnya hitam. Tetap aja. Itu begitu. Karena Qur'annya enggak ku anfusakum, tapi wa ahlikum. Nah, anak bini juga harus dijaga. Bukan kita doang. Kewajiban kita. Begitu tuh, kewajiban kita. Karena itu bukan bubarin nama dia, akan muncul alien baru lagi, akan muncul terus kagak ada habisnya. Ngapain ngurusin dia? Kapan menambah keimanan kita, ngurusin akidah anak bini kita? Muslim yang sudah yakin amat Tuhan memiliki sifat yang amat sangat luar biasa kayak begini nih, hidupnya pasti akan amat sangat bahagia yang tak ada tandingan. Memiliki Tuhan tidak seperti orang Nasrani. Tuhannya dibunuh sama Yahudi dalam anggapan dia tuh Nabi Isa kagak bisa berdaya. Mati di tiang salib sama Yahudi. Tuhan kalah. Kita tidak. Apalagi itu seperti orang-orang penyembah batu. Masih tinggian si Nyoman, Made, sama si Ketut. Begitu dia yang buat. Gitu. Ngapain nyembah dia? Mendingan nyembah dia yang buat. Begitu. Kita mangga yang nyembah tuh nyiptain batu sama yang nyiptain bikin patung. Tuh yang kita harus sembah. Kita luar, girangnya luar biasa. Diri kita makhluk yang lemah. Memiliki Tuhan yang bersifat kudrat. Diri kita yang bodoh. Memiliki sifat Tuhan yang bersifat ilmu. Diri kita penuh dengan keterbatasan, namun kita tetap optimis karena kita punya Tuhan memiliki sifat maha sempurna, sehingga muslim itu pegangan hidupnya minallah ilallah billah. Dia yakin berangkat dari Tuhan, akan kembali kepada Tuhan. Karenanya di antara berangkat dan kembali tidak boleh lepas dari cahaya Tuhan. Itu girangnya muslim luar biasa. Biar dia miskin tidak membuat dia jadi frustasi. Karena ada Tuhan yang kaya. Kalaupun dia sombong, kalaupun dia kaya enggak jadi sombong. Sebab Tuhan bersifat irodat. Bisa dicabut dengan kehendaknya, kekayaannya bes jadi miskin, bisa jadi hidupnya stabil. Muslim yang yakin punya Tuhan yang luar biasa kayak begitu. Bila hambanya berbuat salah masih dinanti, kapan dia taubat? Luar biasa. Ditunggu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim yang kayak begitu amat sangat luar biasa. Inilah pancaran cahaya sifat-sifat Allah. Ini bisa muncul bukan karena dia ngaji doang, tapi karena dia yakin. Kalau ngaji doang, apalagi sambil ngantuk, wis kagak. Kagak. Yang kayak-kayak begitu, kagak dapat. Harus ya. Ya. Allah bersifat wujud. Apa yang ada di alam raya yang dilihat adalah Tuhan. Apa aja. Dia pergi Minggu, Sabtu jalan ke puncak. Dia lihat bukan gunung. Ma ajmala hadhihi syajara. Alangkah indahnya panorama alam ini. Bukan begitu. Tapi alangkah hebatnya Tuhan yang maha sempurna menciptakan alam raya kayak begini. Pulang dari puncak tenang. Begitu tidak kita Minggu, Sabtu jalan-jalan ke puncak. minggu sore pulang sampai Cibinong stres duit habis. Buat bini mah enak. Sampai Cibinong stres, uang dia tidak berbicara Tuhan. Tapi kalau ke puncak tuh ngaji tuh kayak tawakuf, kagak ada ruginya. Uang niatnya ibadah. Biar berapa aja puas. Itulah yang namanya jalan Tuhan. Biar kita ke laut, kita pelajari. Banyak sekali tuh butiran-butiran pasir laut. Kalau ditimbang-timbang lebih banyakkan dosa kita, jangan-jangan. Begitu. Dia ngaji tuh. Begitu. Ya Allah. Dosaku ini jangan-jangan lebih banyak dari hamparan pasir tuh. Di pantai itu pasir putih itu. Tapi saya yakin ampunan engkau itu lebih banyak lagi dibanding dosa saya yang kayak pasir itu. Karena saya tetap optimis sama ampunan engkau. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Begitu. Enggak nyesel biar dia kembali. Kagak nyesel. Sebab dia dapat nur dari cahaya Tuhan di alam raya. Dia selalu yang dilihat adalah Tuhan. Di mana saja selalu di sana ada Tuhan, ada kasih sayangnya. Karenanya tidak ada nyeselnya muslim di dalam hidupnya. Apa saja yang menimpa dirinya, semuanya indah dari Tuhan. Kalau dari Tuhan mah semuanya indah semua. Biar itu terasa pahit sama kita, tapi hati kita merasa senang. Bila muncul cubitan itu dari kekasih kita, pacar kita, emang sakit dicubit tuh, tapi hati kita girangnya pengen dicubit lagi. Itu begitu. Tidak ada jeleknya Tuhan. Wong dia amat mengerti tentang kita, tentang hati kita, tentang kebutuhan kita. Dia amat sangat tahu apa kebutuhan manusia. Karenanya alam raya diciptain ini muamuanya, kalau dia direnungi, buat kita. Allah dalam rangka memuliakan kita manusia nih, diciptain laut. Biar nanti akan kena terik matahari jadi awan, awan jadi hujan. Itu kita semua. Tuhan begitu, semua-muanya diberikan untuk kita. Tinggal ngukur diri apa yang udah kita berikan untuk Tuhan. Masa iya rahmatnya kita harapin, tapi tiap hari kita berbuat maksiat? Masa iya rezekinya kita minta terus, tapi kita setor dia dengan kedurhakaan? Alangkah tidak mengertinya dia tentang posisi Tuhan dan posisi dirinya. Karena itu kata Nabi, man arofa nafsa faqad arofa rabb. Siapa yang mengenali dirinya, pasti dia akan kenal siapa Tuhan. Dirinya sifatnya Adam, Tuhan sifatnya wujud. Dirinya kudus, baru dulunya enggak ada. Tuhan membersifat kita. Begitu seterusnya. Kalau kita pahami diri kita, orang yang amat butuh sama Tuhan. Karena itu kita tidak lari-lari dari Tuhan. Persoalan apapun yang menimpa kita, larinya tidak ke dukun, tapi larinya selalu ke sejadah, menengadahkan tangan, meminta kepada-Nya. Itu Tuhan Maha Tahu. Ini di antara panjangan cahaya sifat-sifat Allah. Muslim yang percaya dan yakin bahwa Allah bersifat dengan sifat maha sempurna, maha suci Allah dari segala kekurangan, amat sangat bahagia hidupnya dijadikan seorang muslim. Muslim. Karena dia punya Tuhan yang bersifat wujud tidak makhluk. Merasa beruntung hidupnya biar dia miskin. Karena dia punya iman. Begitu. Biar dia miskin, beruntung. Masih dikaruniai iman. Kaya raya enggak ada imannya, wis bahaya. Dengan iman hidup akan aman. Yang disebut kadal fakru an yakuna kufran. Kemiskinan bisa menjadi kufur, bukan miskin duit, tapi miskin iman, miskin ilmu, itu jadi kufur. Banyak orang tinggal di perkampungan, anaknya banyak, kayak biji tasbih 30, rumahnya reot, tapi ibadahnya tekun. Kita rumahnya bagus, anak agak banyak, ibadahnya paling males. Begitu tuh, ternyata bukan miskin duit, miskin iman dan ilmu. Ini yang jadi bahaya. Karena itu kita beruntung punya Tuhan bersifat kudrat. Biar kita lemah, Tuhan bisa segalanya. Tidak ada pesimis dalam hidup. Terus dia berjalan. Lihat bayi lahir, satu isyarat yang dia pahami bahwa manusia harus terus bergerak untuk terus hidup. Tidak boleh setak. Yang tadi dibilang itu bimbang, bukan kamu muslim. Optimis, yakin sama Allah. Ini yang paling penting bagi kita yang ngaji sifat-sifat Allah kita. Karena itu la ilaha illallah sebagai modal dasar. Apalagi kalau sampai kita baca-baca la ilaha illallah. Nabi bilang man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat anhu arba'atu alafidhabin minal kabair. Dalam kitab Al-Bukhari meriwayatkan hadis Nabi, kata Nabi, siapa orang yang membaca-baca la ilaha illallah dipanjangin pelan-pelan bacanya, bukan kayak orang apa illallah, illallah, illallah, dipelanin la ilaha illallah, maka dengan sekali la ilaha illallah tahu arti la ilallah bahwa tiada Tuhan yang tidak butuh sama yang lain, bahkan yang lainnya semuanya butuh kepada yang kecuali hanya Allah, 4000 dosa rontok sekali la ilaha illallah. 4000 dosa. Sampai sahabat bertanya sama Nabi, kalau sampai orang tuh dosanya udah habis, bagaimana? Keluarga yang ada di rumah itu rontok dosanya kalau dia sudah habis. Karena itu orang-orang dulu tidak pernah meninggalkan la ilaha illallah agar supaya mendarah daging dengan darah kita menyatu la ilaha illallah itu, supaya kita itu mendapatkan ketenangan, nyambung sama Tuhan. Itu begitu. Makanya orang-orang dulu tidak kurang dari 12.000 kali sehari semalam. Sampai yang punya doa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farid muslimin, itu tiap hari 25.000 kali. Saking biar nyambungnya sama Tuhan. Itu begitu. Orang belakangan namanya aliran kholaf 300 kali. La ilaha illallah. Dikredit 60 kali setiap habis sholat. 60 kali 5. 300. Ah, yang terakhir golongan kalap kagak pernah baca la ilaha illallah, maka digoyang dikit masuk Ahmad. Islamnya KTP doang. Wallahualam bisawab. Segini aja dulu dah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Allah tebalkan iman dan Islam kita. Keyakinan kita makin bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah makin cinta kepada kita dan Allah juga curahkan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang cinta sama Allah, cinta kepada amaliyah yang yang menghantarkan kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatih. الحمد للغفور للحمد للغفور والبرد بالأمور وهما خفر الغفور والصلاة الله تماما وسلامه تماما على من يجب إماما وبأنبياء كتاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجومي في قدوة المرامي للعرب والعجام يا ربنا اقتربنا لأننا اقتربنا وإننا أسرفنا وعلى لذة أشرفنا فتوب علينا التوبة أغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضله وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عبادة الصحبي والحمد لله في البدء والتمام.